Kata hafizahullah ta'ala yang ke-22, At-talaqqi anil mubtadi', At-talaqqi mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Al-mubtadi' adalah seorang yang melakukan perbuatan bid'ah dan terus di atas perbuatan tersebut. Setelah datang penyampaian padanya, maka orang yang melakukan perbuatan bid'ah dikatakan al-mubtadi', orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu. Ihdhar, hati-hatilah kamu, abal jahli, terhadap Abu Jahal. Ya, siapa itu Abu Jahal? Bapaknya kebodohan, yaitu al-mubtadi', ahlul bid'ah. Ya, hati-hati kalian terhadap mereka. Di sini beliau mensifatkan ahlul bid'ah itu sebagai Abu Jahal, bapaknya bodoh. Karena tidaklah seorang itu jatuh dalam kebid'ahan disebabkan karena kebodohan dia terhadap ilmu. Disebabkan karena kebodohan dia terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun dia menghafal Al-Quranul Karim, walaupun dia menghafal sekian banyak dari hadith-hadith Nabi SAW, tapi kalau dia jatuh dalam perbuatan bid'ah, berarti dia bodoh. Ya. Kalau dia menjadi ahlul bid'ah, berarti dia bodoh, tidak mengetahui hakikat dakwah dan manhaj, serta ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Yaitu dari kalangan ahlul bid'ah. Alladhi massahu zaygul aqidati, yang disentuh dengan penyimpangan akidah, yang dirasuki oleh penyimpangan akidah. Wa ghasyiyathu suhubul khurafati, dan dinaungi oleh awan-awan khurafat. Ya, menyimpang dalam akidah. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Saat mereka jatuh dalam kesesatan dan mu'anid, menjadi orang yang menentang al-haq dan ngeyel di atas kesesatannya, maka dialah Abu Jahal itu, al-mubtadi', ahlul bid'ah, yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Yuhakimul hawa, yang menjadikan hukum itu hawa nafsu. Wa yusammihi al-aqla, dan menamakan hawa nafsu itu sebagai akal. Jadi mereka menyangka bahwa mereka lah orang-orang yang pandai berpikir, yang berakal, dan menuduh ahlu sunnah sebagai orang-orang yang tidak tahu berpikir. Ya. Atau berpikirannya itu pikiran yang kuno. Nah. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang tertipu dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menyangka mereka melakukan perbuatan yang baik dalam keadaan mereka tersesat dalam kehidupan dunia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling sesat, paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang mereka beramal dengan amalan sesat lalu mereka menyangka bahwa kamilah orang-orang yang paling baik amalan kami. Dan terhadap mereka inilah yang paling tepat ditujukan pada mereka perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa kam min muridin lil khairi la yusibuhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah dan menamakan itu akal. Ya. Menamakan itu akal. Sehingga menuduh ahlu sunnah itu tidak mampu untuk memahami nas-nas. Menuduh ahlu sunnah tidak mampu untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dari kalangan falasifah, ahlul kalam, yang mendahulukan akalnya dari segala sesuatu. Akal adalah merupakan sumber rujukan. Sehingga kalau bertentangan syariat dengan akal, maka akallah yang paling diutamakan oleh mereka. Mereka katakan itu akal, padahal itu hawa nafsu. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, berarti mereka telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah mereka. Wa ya'dilu 'anil nafs, dan berpaling dari nafs. Wa halil aqlu illa fin nafs. Dan bukankah akal itu, melainkan akal itu terdapat di dalam nafs, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia tidak berakal. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang-orang bertakwa, mensifatkan orang-orang yang mempunyai akal, yang menggunakan akal mereka adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang bermaksiat, orang-orang kafir, itu disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak berakal. Nah, lahum kulubun la ya'qiluna biha. Mereka itu mempunyai hati, tapi mereka tidak berakal dengannya, tidak berpikir. Jadi, siapa yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan berjalan di atasnya, mereka itulah para uqala, orang-orang berakal. Dan siapa yang menyimpang, maka mereka tidak menggunakan akalnya di dalam menjalankan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastamsiku bidda'if. Dan ahlul bid'ah itu berpegang teguh dengan yang lemah, hadis-hadis yang lemah. Wa yub'idu anis sahihi. Dan menjauhkan diri dari yang sahih. Menjauhkan diri dari yang sahih. Yang lemah itu diamalkan dengan alasan fadailul amal. Dan orang yang seperti ini kebanyakan yang jatuh dalam perkara ini dari kalangan para orang-orang yang suka memberi nasihat. Orang-orang suka memberikan nasihat. Nah. Ya. Karena ingin memberikan nasihat, terkadang menggunakan hadis-hadis bukan hanya yang dhaif tapi yang tidak ada asalnya. Dalam rangka untuk dengan alasan mereka mendekatkan diri kepada syariat, menjadikan orang sadar dan kembali kepada Al-Quran setelah mereka lalai darinya. Nah, jadi menggunakan cara yang tidak benar untuk mengajak orang pada kebenaran. Bagaimana mungkin mereka itu bisa berjalan di atas al-haq kalau demikian? Nah, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang As-Sufiyah, At-Turuq As-Sufiyah, ketika mereka melihat manusia lalai dari Al-Quran, mereka banyak yang sudah tidak lagi memperhatikan Al-Quran, maka orang-orang Sufiyah ini, mereka berpikir bagaimana caranya untuk mendekatkan mereka ini kepada kebenaran, untuk kembali kepada Al-Quran, dan mereka mau membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Maka mereka pun membuat satu cara yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan tidak pernah pula diajarkan oleh para sahabat, atba'ut tabi'in, para tabi'un dan atba'ut tabi'in dan generasi as-salafus salih, yaitu membuat satu irama, ya, atau yang disebut dengan zaman kita sekarang ini nasyid. Membuat nasyid-nasyid yang mereka sebut dengan al-mughabbir. Istilah mereka al-mughabbir. Kalau istilah sekarang, nasyid. Nah, yang mereka membuat lantunan-lantunan dari bait-bait syair, ya, dengan alunan dan irama-irama, yang kalau seseorang mendengarkan, maka mereka akan terenyuh hatinya. Mereka akan menjadi sedih. Dan mengingat Al-Quran. Nah, sehingga disebut dengan al-mughabbir. Kenapa disebut dengan al-mughabbir? Dari kata al-ghubar, debu. Nah, sebab di saat mereka bermain, ya, memainkan irama tersebut, mereka bernyanyi, membuat irama-irama tersebut sampai mereka itu hanyut dengan irama ini, sampai mereka tanpa terasa karena saking hanyutnya dengan irama ini, mereka menghentakkan kaki-kaki mereka, sehingga menyebabkan debu-debu berterbangan di sekitarnya. Sehingga dikatakan al-mughabbir, yang menyebabkan debu-debu berterbangan. Ya, ini model orang sufiah untuk mendatangkan syariat baru pada umat ini, untuk dipegang pada umat dengan alasan untuk mendekatkan mereka dari Al-Qur'anul Karim kepada Al-Qur'an. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang ada pada waktu itu di Irak, di Baghdad, melihat perbuatan orang-orang sufiah. Di saat itu beliau hendak keluar dari Baghdad, beliau mengatakan, "Laqad kharajtu min Baghdad wa ra'aitu az-zanadiqata yuhdithuna shay'an yusammunahu as-sama'." Aku keluar dari Baghdad dan aku melihat orang-orang zindiq, yakni orang-orang sufiah. Mereka keluar, beliau keluar dari Baghdad dan orang-orang sufiah, para zindiq, telah melakukan satu amalan yang baru yang mereka sebut sebagai as-sama', irama-irama, nasyid. Nah, diingkari oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, menjadikan wasilah, perantara yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ditanya seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa tentang orang yang ketika melihat orang lain melakukan dosa-dosa besar, merampok dan seterusnya, maka Syekh ini yang disebut, jadi orang ini bertanya bahwa ada seorang Syekh yang ketika melihat orang-orang melakukan dosa-dosa besar, merampok dan lain sebagainya, maka Syekh ini melihat dan memikirkan suatu cara, bagaimana cara membuat orang-orang itu bertaubat. Maka Syekh ini yang dikenal, disebutkan dalam pertanyaan itu, bahwa Syekh ini dikenal sebagai ahlu sunnah. Ya, maka dia membuat suatu cara untuk menjadikan mereka kembali dan bertaubat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, maka mereka pun membuat, apa, Syekh ini pun membuat irama-irama yang disebut dengan nasyid, dalam rangka untuk disampaikan pada mereka sehingga mereka, hati mereka itu menjadi luluh dan bertobat kepada Allah. Dan setelah dilakukan, betul kejadian, banyak dari mereka yang kembali bertobat, mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Apakah perbuatan seperti ini benar, ya Syekh? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjawab bahwa sesungguhnya orang ini yang telah melakukan perbuatan tersebut menggunakan suatu cara yang cara ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang dikatakan oleh Syekh ini bahwa dia adalah seorang ahlu sunnah, sesungguhnya dia bukan ahlu sunnah. Dia bukan dari kalangan ahlu sunnah. Kenapa? Ini justru menunjukkan jahilnya dia terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Menunjukkan jahilnya. Ya. Bayangkan saja. Mereka ini hanya melakukan dosa-dosa besar. Lihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Siapa yang mereka hadapi? Orang-orang yang lebih kafir, yang lebih musyrik. Ya, kalau ini melakukan dosa besar, asalnya muslim mereka. Nah, tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadapi itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang demikian kerasnya penentangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan ini sebagai wasilah min wasailid dakwah, cara-cara dalam berdakwah? Sekali tidak. Apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada para sahabat agar ketika engkau datang pada suatu kaum, tidak mengapa engkau membikinkan irama-irama kepada mereka dan membuat nasyid-nasyid untuk mereka? Nah, tidak mengapa engkau memukul genderang untuk mereka, menghibur mereka. Apakah demikian? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan para sahabat ke daerah-daerah, beliau mengatakan, kalau engkau ke sana, maka tidak mengapa engkau bikin tamthiliyat. Apa itu? Sandiwara-sandiwara apa? Teater-teater, opera-opera. Itu kebiasaan ikhwanul muslimin seperti itu. Ya, membikin teater-teater, sandiwara-sandiwara. Kalau di Indonesia apa? Wayang-wayang. Iya. Nah. Apakah yang demikian ini model dakwah? Kata mereka model dakwah sunan kali. Apa? Para sunan. Nah, untuk mendekati orang-orang Jawa, maka dengan model dibuatkan pada mereka itu wayang-wayangan, iya. Menyatukan budaya, apa? Hindu dan Islam, katanya. Nah. Apakah demikian? Ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim Mu'adz, subhanallah, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Yang dihadapi ahlul kitab ini. Kamu mendatangi kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadat an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama yang kau dakwahkan pada mereka adalah mengucapkan la ilaha illallah dan menyatakan aku adalah Rasulullah. Setelah itu perintahkan pada mereka sholat. Setelah itu perintahkan pada mereka zakat. Masya Allah. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti model dakwah-dakwah sekarang. Wala nasyukku. Kita tidak merasakan ragu yang demikian. Bahwa menggunakan wasilah-wasilah seperti ini. Menggunakan nasyid-nasyid dalam rangka untuk menjadikan hati mereka itu senang pada kebenaran, cinta kepada Al-Quran. Kata Haddad Alwi, cinta Rasul. Iya. Apa? Anak cinta Rasul. Apa? Hah? Cinta Rasul aja. Nah, cinta Rasul. Bikin nasyid-nasyid. Tambah lagi nasyid siapa lagi, ikhwan? Hah? Macem-macem nasyid orang. Hah? Raihan. Hah? Nah, dan yang lainnya. Nah, model bid'ah-bid'ah yang seperti ini. Bahkan kalau kita mendengar nasyid-nasyid sekarang, itu sudah musik betul. Ya, campur dengan musik yang murni musik. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah, model-model dakwah yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka kalau dikatakan di sini mereka berpegang teguh dengan yang lemah dan menjauhkan diri dari yang sahih, ini masih mending. Tapi mereka bukan berpegang teguh dengan yang lemah, dengan yang kemaksiatan yang mereka tempuh. Ya. Mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis yang palsu, yang mungkar, yang tidak ada asalnya. Nah. Ya. Terkadang seorang bangga. Nah. Terhadap sebagian golongan. Wah, buktinya mereka itu yang kalian sering hina, banyak dari mereka yang bertaubat. Yang dahulunya minum khamar akhirnya ikut, iya kan? Hah? Yang dahulunya minum khamar sebulan kemudian sudah khuruj kemana-mana. Menjadi da'i. Ya. Sambil bawa kompor, selimut, gak pernah ketinggalan. Nah, kemana-mana, keliling. Ya. Yang dahulunya sering keluyuran, ya. Jadi preman, sekarang Masya Allah sudah pakai sorban. Nah, dan seterusnya. Dianggap ini sebagai suatu kejayaan. Nah. Dan kebenaran. Tidak berubah jauh seperti keadaan sufiah yang dahulu. Menggunakan cara-cara dakwah yang bid'ah untuk merekrut orang. dan memperbanyak kelompok. Nah, dan memperbanyak orang-orang yang akan mengikuti kelompoknya, terserah dari kelompok manapun. At-takattul wat-tajammu', yang mereka pentingkan pokoknya orangnya banyak, pengikutnya banyak. Nah, nah ini ikhwan fiddin azakumullah, kata beliau, berhati-hati dari bapaknya orang-orang bodoh, bapaknya kebodohan. Wa yuqalu lahum aydan, dan disebut pula tentang mereka ini ahlas syubhat. Mereka disebut sebagai ahli syubhat karena suka menyebarkan kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Wa ahlal ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Walidza kana ibnul mubarak rahimahullahu taala, oleh karena itu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah yusammil mubtadi'ata al-asaghir. Abdullah ibn Mubarak memberi nama ahlul bid'ah itu al-asaghir. Ya, ini hadis ya, asaghir itu dari hadis. Syah al-tamas al-asaghir. Kan oleh Ibn Abdul Bam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadl. Tanda-tanda hari kiamat itu diamari. Ini perkara Allah alaihi wasallam. Ibn Mubarak yang menafsirkan ketika beliau ditanya, "Siapa al-asaghir? Man al-mubtadi'?" Mereka itu adalah bid'ah, ahlul hawa. Ya. Walaupun badan mereka besar, saghir, ya, tetap saghir. Disebabkan karena bid'ah yang mereka lakukan. Wa dzahabi rabbul ta'ala, berkam rahimahullah. Ila aymul limal mubtadi' yaqulu. Jika engkau melihat al-mutakallim kalam mubtadi', ya. Katakan, da'al kitab wa hadis. Biarkan kami untuk Al-Qur'an dan hadis. Jangan pakai al-hadis. Wahatil al. Nah, sini aku. Kalau aku. Jadi kita kalau ya pakai akal lah ke mereka. Dikiranya akal. Nah. Al-Quran. Jangan pakai, kita coba akal. Nah. Mereka itu sering sedemikian. Dikiranya kepada mereka dalil. Didatangkan kepada mereka. Mereka. Wah itu sih ya. Tidak boleh saja. Tapi kalau akal. Nah, kita sering dengar itu. Tapi kalau akal demikian. Demikian. Menjadikan sebagai yang utama. Ya. Dan mampu untuk menggugurkan al-istidlalu bil-Qur'ani wa sunnah. Orang-orang berdalil dengan Al-Quran dan sunnah. Dan lebih didahulukan akalnya. Nah, kalau kalian melihat orang seperti ini. Sukanya berbicara dengan akal dan dengan akal. Kalau dia berbicara menurut saya dan menurut saya. Didatangkan kepada mereka ayat, hadis. Dia tetap mengatakan menurut saya. Fa'lam annahu Abu Jahl. Oh, itu Abu Jahal di zaman kita. Hah? Ketahuilah itu adalah Abu Jahal. Kata Imam Az-Zahabi. Wa idza ra'aita salika tauhidiyah, dan kalau engkau melihat orang yang menempuh suluk tauhidi, maksudnya sufi. Ya. Suluk tauhidinya ini sufi. Naam. Di antara mereka ajaran wahdatul wujud. Nah, ya, orang-orang yang seperti ini beragama berdasarkan perasaan. Nah, yaqul, maka dia pun mengatakan, ya, tinggalkan wanal akal, akal jangan dipakai. Nah, jadi dari satu sisi bertentang dengan ahlul kalam, dari sisi yang lain ahlul kalam. Katanya, dia menolak. Sedangkan menuhankan dari sisi lain mereka sama al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan lalu kalau jeda. Mari kita menjadikan prioritas utama itu perasaan dan budgetnya nih, apa yang enak. Saya lupa budget apa perasaan. Ya, kita pakai perasaan. Nah, ya. Nah, kalau kamu susah, bolamu itu sudah naik kada, berarti kamu naik kada. Kalau kamu sudah merasa bahwa kamu dapat ayatnya Rasulullah SAW dan mengikuti wahi, maka berarti kamu pada tingkat tingkat hakikat dengan perasaan. Tingkat pengambilan syariat tidak perlu melalui bin muslim, bukan muslim. Terus dari mana? Haddatsani qalbi an rabbi. Memberitakan padaku hatiku langsung deh. Jadi apa? Tap. Apa itu? Lewat selular. Dia mau pakai kabel. Kalau kamu pakai kabel kan? Kalau tidak. Terus berita dulu. Apa yang sudah dikeluarkan berupa itulah hadis riwayat mereka. Dan mereka yakin dari Allah Subhanahu. Nah, sehingga lama kelamaan mereka pun sampai kepada tingkat merekalah Tuhan dan Tuhan adalah mereka. Ya, ar-rabbu abdun wal abdu rabbun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Nah, Tuhan itu hamba, hamba itu Tuhan, kata mereka. Sehingga saya bingung, siapa yang diberikan beban hukum-hukum ini? Nah, ya, kenapa kamu bingung? Karena kamu bodoh. Maka kamu bingung. Nah, nah, ya. Maka orang yang seperti ini menggunakan perasaan, fa'lam annahu iblis. Ketahuilah orang seperti ini iblis. Ya. Qad zahara bi surati bashar, yang menampakkan diri model manusia. Nah. Jadi di sana ada setan-setan yang pada asalnya dia itu dari kalangan jin, tapi menyamar jadi manusia. Nah, ya, kadang ada dari kalangan setan, ya, berubah jadi manusia. Kemudian datang seperti seorang ahlul hadis, muhaddis, perawi, dengan jenggot yang lebat, berpakaian putih, masya Allah, kelihatannya seperti Usama bin Laden. Nah, modelnya seperti itu, datang dan diri di hadapan manusia menyampaikan hadis, sehingga orang-orang keluar apa omongan mereka tadi, saya mendengarkan hadis dari orang yang saya ketahui wajahnya tapi saya tidak tahu siapa dia. Perkataan siapa ya, akhi? Dimas Sahih Muslim. Nah, akan ada orang-orang seperti itu, syaitan tapi nyamar jadi manusia. Maka jangan terlalu cepat terpengaruh dengan jenggot yang lebat, wajah yang kalem, jidat yang hitam. Jangan terlalu cepat terpengaruh. Lihat apakah dia mengamalkan sunnah atau tidak. Nah, ya. Nah, sampai kata Imam Az-Zahabi, orang seperti ini, ya, yang suka menjadikan Tuhannya itu perasaan, maka ketahui itu adalah iblis yang telah menampakkan diri jadi seorang manusia. Auqad halafiyah, kalau dia bukan iblis, maka iblis itu yang masuk ke dalam dirinya. Nah, ini dirasuki oleh iblis. Qad halafihi, kemasukan syaitan, kemasukan jin, ya. Fa in jabunta, maka kalau kamu takut minhu dari orang kayak gini, orang seperti ini, fahrub, lari kamu. Jangan coba-coba dekat, ya. Nah, jadi orang-orang suka berbicara tentang hakikat-hakikat perasaan-perasaan. Ketika dia di tempat disko, ketika dia bermaksiat, dikatakan, oh itu sebenarnya di Ka'bah, sedang beribadah, ya. Sebenarnya sedang beribadah lah mereka. Nah, ya, maka kalau kamu takut dari orang seperti ini, jangan dekat, lari kamu, fahrub. Wa illa, tapi kalau kamu berani, fasra'hu, ajak dia bergulat. Gulati dia, gitu. Ya, ini kamu sikat dia. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ajak bergulat dengan dalil atau ajak bergulat dengan tubuh, ya kan? Ada dua kemungkinan. Kita lihat selanjutnya apa yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, wa illa fasra'hu, kalau tidak maka kamu gulati dia. Wadruk ala sadri, injek dadanya. Berarti apa ini? Ya, masa injek dadanya dengan dalil? Ya enggak mungkin kan. Wabruk ala sodri, tapi apa? Kamu menghimpit, kamu di atas begitu. Apa itu? Yani apa? Kunci dia. Ya, jadi wabruk ala sodri, setelah kita di atas, dia di bawah. Patahkan tulangnya. Ya, waqra alaihi ayat al-kursi. Kalau dia sudah enggak bisa bergerak, bacakan dia ayat kursi. Sambil bacakan ayat kursi, wakhnuqhu, cekik dia. matilah dia. Ah, nah, ya tentunya mati orang seperti ini. Sudah dibanting, ya, dadanya ditindis, ah, dicekik lagi. Ah, kalau sudah dicekik, ya, tinggal tunggu nafas terakhir keluar. Nah, ya, maksud beliau, yakni orang yang seperti ini kemasukan, gitu. Ya, maka nggak perlu dihadapi dengan dalil, nggak perlu, ya. Tapi kalau mampu dengan fisik, ya sudah, dibanting aja sekalian. Bacakan ayat kursi, mudah-mudahan jinnya itu keluar. Mudah-mudahan jinnya keluar. Nah, wa qala aidan rahimahullahu ta'ala, dan juga beliau berkata rahimahullah, wa qara'tu bi khatti syaikhil muwaffaqi, qala, aku membaca dengan tulisan asy-syaikh al-muwaffaq. Wallahu alam siapa yang dimaksud dengan Syekh Al-Muwaffaq. Qala, beliau berkata, sami'na darsahu. Umar wangkota'na. Dan akhirnya kami memutuskan diri untuk belajar. Jadi setelah belajar, lalu putus belajar. Gak mau lagi belajar. Fasami'tu akhi yaqul, lalu aku pun mendengarkan saudaraku berkata, dakhaltu alaihi ba'du, ya. Lalu setelah itu aku pun masuk kepada dia. Jadi dua orang ini tidak belajar, awalnya belajar kemudian terputus. Suatu hari saudaraku ini mendatangi dia, ya. Faqala, maka dia pun berkata, yang pernah didatangi bertanya, liman qata'tum anni, kenapa kalian memutuskan untuk belajar dariku, kenapa kalian putus? Ya, kultu, aku mengatakan, inna nasan yakulun, karena orang-orang mengatakan, inna ka asyari, kamu ini asyari. Ya, kamu ini berpemikiran asyairah. Begitu. Faqala, maka Ibnu Abi Asrun pun mengatakan, wallahi ma ana asyari, demi Allah saya bukan seorang yang berpemikiran asyairah. Hadza ma'nal hikayah. Ya. Ini merupakan makna hikayah. Nah, yang dimaksudkan oleh beliau di sini menunjukkan sikap mereka para ulama itu berhati-hati untuk duduk kepada siapapun, sampai kepada orang yang bid'ahnya itu dianggap ringan, asy'ari, ya. Dibandingkan dengan bid'ah yang lain, bid'ah asy'ariyah ya, lebih ringan dibandingkan dengan yang lain. Mu'tazilah, filsafat dan seterusnya. Itu pun mereka ketika mendengarkan ada sesuatu terhadap orang ini, tinggal yang demikian perlu tentu ya, sudah timbul keraguan. Alikin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, la yul ilmu an arba'in, tidaklah ada dari empat tongan, empat motang, empat jin orang tolol, ya, tapi itu tolol. Yu'linus, yang mengumumkan ketua, menampakkan ketua. Karena Allah naswala, orang yang manusia yang paling banyak diwayatkan hadis. Nah, wasaidatin, dengan ambil ilmu dari ahlul bid'ah, yadu'u hawahu, yang menyeru kepada hawa nafsunya. Ya. Yang tiga, waman yakzibu fi hadithin nas, jangan ambil ilmu dari orang yang berdusta terhadap berita manusia. Ini suka bohong. Tak bohong. Ini bukan berbohong dalam hadis, tapi berbohong menghikayatkan seseorang. Ya. Berbohong di dalam beritakan orang lain. Tek hadisina, perkataan-perkataan orang. Dia mengatakan si fulan berkata, dia mengatakan si fulan ini melakukan demikian, padahal dia tidak pernah melakukan yang demikian. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadis, walaupun aku tidak menuduh dia berdusta dalam ilmu hadis. Ya, walaupun dia tidak berdusta dalam ilmu hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia diketahui berdusta terhadap perkataan manusia, maka jangan ambil ilmu darinya. Kalau dalam ilmu mustalah, perawi yang seperti ini, orang yang berdusta walaupun tidak diketahui berdusta terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya apa? Hah? Alkan hadisnya. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Dan yang keempat, wasalihin abidin fadil. Jangan ambil ilmu dari orang yang saleh, yang akhlaknya baik, yang masya Allah tawadu, khusyuk, merendah diri. Abidin fadil, ahli ibadah, mempunyai keutamaan. Nah, idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bihi, kalau dia tidak menghafal apa yang dia sampaikan berupa hadis. Ya. Sebab biasanya orang yang namanya ahli ibadah, zuhud, itu lebih mementingkan ibadah daripada pengambilan ilmu, mengambil riwayat. Sehingga para ulama selalu memberikan peringatan. Iyakum wa ahadithal ubad. Hati-hati kalian dari hadisnya orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah yang tidak pernah muncul dalam majelis ilmu. Nah, orang kan jadi heran. Orang ini dari mana ini? Hah? Dia diketahui hanya sering beribadah saja. Tidak pernah diketahui dia hadir di majelis ilmu. Kok bisa meriwayatkan hadis? Hah? Seperti Rusdin bin Sa'ad. Nah, seperti siapa ikhwan yang ditahdir oleh Syu'bah binul Hajjaj? Aban. Hah? Seperti Aban. Naam. Dan juga dikenal dari kalangan orang-orang yang saleh, yang mereka itu sibuk dengan ibadah mereka tapi tidak punya ilmu. Kebanyakan dari mereka para pendusta-pendusta. Bahkan dustanya mereka itu dianggap sebagai pendekatan kepada Allah. Jadi di antara mereka ada yang berdusta terhadap hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melakukan itu ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Seperti siapa ikhwan? Hah? Nuh Ibnu Abi Maryam. Nuh al-Jami'. Yang meriwayatkan hadits keutamaan-keutamaan setiap surah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Jama'a kulla syai'in illa sidqah. Dia mengumpulkan segala sesuatu, tapi satu yang dia tidak punya, kejujuran. Melawan pendusta. Siapa lagi yang ikhwan? Ah, para pendusta. Ah, siapa? Ini Muhajir. Ghulam Khalil, Ahmad bin Muhammad Khalil. Ya, dikenal sebagai ahli ibadah. Sampai karena terkenalnya dia, ketika dia meninggal, apa yang terjadi? Kota Baghdad, pasar-pasar tutup untuk mengantarkan jenazah orang. Wah, bukan main, hebat. Ternyata pendusta besar. Ya. Mendustakan hadis-hadis dinisbahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Jadi orang kalau tidak pernah kelihatan di majelis ilmu, meriwayatkan ilmu, menyampaikan ilmu, dari mana ini? Jangan ambil ilmu dari mereka. Hah? Seperti tabligh secara umum, tabligh. Hah? Jamaah itu tabligh secara umum. Dari mana mereka mengambil ilmu? Kok bisa menyampaikan, hah? Dakwah, kok bisa menyampaikan nasihat? Kan ada hadisnya, fadailul a'mal. Ya. Penuh dengan riwayat-riwayat yang palsu, tidak ada asalnya. Maka yang demikian, ikhwan fiddin azakumullah, orang-orang yang dijauhi untuk mengambil ilmu dari mereka, karena mereka orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Baik. Sampai di sini ikhwan yang kita bacakan dari kitab Hilyatu Talibil Ilmi. Talib, wahai seorang penuntut ilmu, idza kunta fi sa'ati wal ikhtiyar, antum pakai dhammah ya, kunta ya, idza kunta fi sa'ati wal ikhtiyar, jika kamu dalam keadaan fi sa'ah, lapang begitu ya, ikhtiyar, punya pilihan. Dalam artian tempat taklim itu banyak gitu. Ada pilihan kita untuk menuntut ilmu. Bisa di sini, bisa di tempat lain, bisa di tempat yang lainnya. Nah, banyak pilihan untuk menuntut ilmu. Ada beberapa tempat. Maka kamu dalam keadaan mempunyai pilihan untuk menentukan di mana kamu menuntut ilmu, fala ta'khud an mubtadi', maka jangan kamu mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ya. Betulan di sana ada tempat-tempat untuk menuntut ilmu, maka jangan mengambil ilmu sembarangan. Tapi ambil ilmu dari orang-orang yang mereka itu senantiasa menjadikan rujukan mereka Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa berjalan di atas jalan dan tariqah as-salaf as-salih. Ya, Rafidhi, apakah dia seorang ahlul bid'ah yang bid'ahnya itu Rafidhah, Syiah, Syiah Nasyariyah, Rafidhah, orang yang menolak karena menolak kepemimpinan dan kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, atau khariji, ataukah seorang khawarij. Jangan kamu ambil ilmu dari seorang khariji, seorang khawarij, ya, dan orang-orang yang bermodel khawarij. Nah, jika kamu melihat ada di antara mereka yang mempunyai pemikiran pemikiran khawarij, fa'alam annahu khariji, ketahuilah dia itu khariji. Nah, termasuk dari khawarij yang di antara akidah mereka, mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka. Dan di antara pendapat mereka, al-khuruju 'alal hukam idza kana sultanu zaliman. Keluar dari pembaiatan dan melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah apabila mereka melihat pemerintah itu zalim. Ini termasuk ciri-ciri khawarij. Jika kalian ada melihat orang-orang yang mereka melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, ya, melakukan gerakan-gerakan tersembunyi, ya, dengan alasan untuk membentuk khilafah dan daulah Islamiyah, fa'lam annahu minhum, ketahuilah dia termasuk dari mereka, dari khawarij. Au murji, jangan pula kamu mengambil ilmu dari murji'ah, ya, dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya dan berbagai macam jenis-jenisnya. Ya, murji' yang tidak memasukkan amalan itu dari definisi iman, sehingga kalau seorang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, walaupun dia seorang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, walaupun meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka keimanannya itu sama dengan keimanan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, para rasul, bahkan keimanannya sama dengan keimanan para malaikat. Karena mereka berpendapat iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Dan di sana berbagai macam jenis kelompok ini, ya, ada yang ekstrim sekali. Nah, au qadari, ataukah qadari, golongan yang mengingkari takdir. Jadi qadari, terkadang yang dimaksudkan dengan qadari adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Dan ini secara umum, kalau disebutkan al-qadariyah, yaitu kelompok yang mengingkari takdir. Tapi terkadang Al-Qadariyah pun yang dimaksud adalah orang yang pasrah kepada takdir. Yaitu golongan apa, ikhwan? Jabriyah. Ya, golongan Jabriyah. Nah, kedua kelompok ini, dua-duanya ahlul bid'ah. Yang satunya ifrat, yang lainnya tafrit. Yang satunya ifrat, berlebih-lebihan. Sampai menolak takdir yang merupakan salah satu rukun iman. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada orang-orang yang mereka mengingkari al-imanu bil qadar, keimanan kepada takdir, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Ya. Katakan bara'. Demikian pula dari sisi yang lain, ingin membantah bid'ah orang-orang yang mengingkari takdir tapi jatuh dalam kesesatan yang lain, yaitu Jabriyah. Jabriyah ini golongan yang pasrah kepada takdir. Ya. Jadi mereka itu anggapannya bahwa manusia ini tidak mempunyai kuasa sedikit pun, tidak mempunyai kehendak sedikit pun. Ya. Bagaikan buih yang ada di lautan yang dilemparkan oleh ombak ke sana kemari, maka dia hanya begitu mengikut di mana ombak itu membawanya. Maka manusia demikian pula, apa saja yang dia lakukan itu bukan kehendak dia, itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Ya, tidak ada masyiah dari dia sedikit pun. Nah, tidak ada kehendak dari dia. Jadi apapun yang dia lakukan, dia ingin minum. Ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak dia. Ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia itu yang hendak melakukan itu. Jadi betul-betul ekstrim. Lalu mereka mengatakan, karena itu kehendak Allah, berarti apa? Dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia, itulah yang dicintai Allah. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, ada yang mukmin, ada yang kafir, dan mukminnya serta kafirnya dan musyriknya semuanya dicintai Allah. Semuanya dicintai Allah. Anehnya, dari kalangan Asy'ariyah, golongan Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa, jadi Asy'ariyah ini termasuk Jabriyah dalam permasalahan akidah. Ya. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah, Allah cinta kepada ketetapan Allah itu. Hah? Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, itulah yang dicintai oleh Allah, kata mereka. Jadi Allah, cinta kepada orang-orang kafir, Allah cinta kepada orang-orang mukmin. Dan di akhirat nanti Allah cinta orang kafir masuk syurga, Allah juga cinta orang kafir masuk neraka, kata Asy'ariyah. Nah, aneh. Dan kedua pendapat ini adalah pendapat yang batil, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan tariqah salafu hadhil ummah. Sampai di antara mereka, ya, ada yang ketika seorang itu mempunyai budak laki-laki. Kemudian suatu hari orang ini naik ke atas rumahnya. Ketika dia naik ke atas rumahnya, melihat istrinya sedang bersetubuh dengan budaknya. Marah, ya, sang suami ini kemudian turun hendak memukul istrinya. Kemudian dia ketika bertemu dengan istrinya, dia ingin memukulnya, kata istrinya, apakah engkau hendak mencela aku terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah? Ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, bersetubuhnya dia sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa engkau hendak memukulku? Kata orang ini, ternyata orang ini sadar. Akhirnya dia mengatakan, Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk pada kami. Jadi enggak jadi karena sudah ditakdirkan Allah. Kalau sudah ditakdirkan ya dicintai Allah. Nah, subhanallah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Dan tidaklah kalian berkehendak apa yang kalian kehendaki wahai manusia. Jadi Allah sendiri menetapkan adanya kehendak bagi manusia itu. Tapi apa yang telah menjadi kehendak manusia, kemudian mereka mengerjakannya berupa masyiah, itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak menafikan, tidak meniadakan adanya kehendak pada manusia. Segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia mempunyai ikhtiar. Mereka ada pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan dia beriman, siapa yang mau silakan dia kafir. Ada pilihan. Nah, dan masing-masing akan mendapatkan balasan. Ya, dan itu bukan pembahasan kita ikhwan karena itu pembahasan masalah akidah, ya. Yang jelas kesimpulannya mereka ini sesat disebabkan karena tidak memahami tentang pembagian iradah, al-iradatu syar'iyyah wal iradatul kauniyatul qadariyah. Nah, au kuburi, ataukah kalian jangan pula mengambil ilmu dari orang yang penyembah kubur, orang yang pengagung kuburan, ya, wahakadha, dan demikian seterusnya, ya. Fa innaka lan tablugha mablaghar rijali, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk sampai kepada tingkatan ar-rijal. Penyebutan ar-rijal di sini maksudnya penyebutan kemuliaan sebagai seorang laki-laki. Yang dimaksud adalah mereka-mereka, orang-orang yang mendahului kita dari mereka. Kalian sampai kepada tingkatan seperti mereka. Ya, dari ilmuan mereka, dari masuk mereka terhadap sunnah, komitmen mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka di atasnya, mereka mampu untuk mencapai, yaitu apa? Sahih aqdiddin. Benarnya ada di dalam agama. Mati alisubillah. Pokoknya hubungan kita dengan Allah. Sahih. Ya. Dan benar. Fikir. Pendak. Atar. Tau. Mbuk. Ada jika mereka. Illa bihajat dari aja. Kecuali kalian meninggalkan ahlul. Bid'ah. Bid'ah. Jadi yang ditinggalkan bukan hanya bid'ah, ahlul bid'ahnya. Saya kan tinggalkan bid'ahnya. Berdekatan. Saya tetap belajar. Ah, bid'ah pun ditinggalkan. Sampai kemudian yang belajar barang tersebut, maka ya, nau'u min ta'zim min al-ihtiram, apa dengan penghormatan kepada ahli. Ya. Wa kutubus siyari wal-iqtisami bis sunnah, dan kitab-kitab siar, sirah-sirah para ulama, sejarah para ulama, wal-iqtisami bis sunnah, dan berpegang teguh terhadap sunnah, hafilatun, itu penuh, ya, banyak memuat, bi-ijhazi ahli sunnati alal bid'ah, penuh dengan pembahasan ahlu sunnah membinasakan ahlul bid'ah. Ijhaz yakni ibtal, membatalkan, membinasakan, meremukkan bid'ah. Coba kita melihat sejarah-sejarah para ulama yang mereka dikenal tamasuknya, komitmen mereka, iltizam mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapatkan mereka itu disebutkan sejarah mereka. Kalau mereka diketahui orang yang berpegang teguh dengan sunnah, disebutkan itu. Ya, sebagai bentuk keistimewaan yang mereka dapatkan yang tidak dapatkan oleh yang lainnya. Ya. Dan coba kalau kita melihat orang-orang yang mereka menyimpang dari sunnah, itu akan disebutkan pula di dalam sejarah mereka, tapi sebagai bentuk celaan. Ya. Sebagai bentuk celaan dan kesalahan serta penyimpangan yang ada pada mereka. Wa munabadatil bid'ah, dan kitab-kitab tersebut penuh dengan menjauhi bid'ah, ahlul bid'ah. Walibti'adi anhum, dan menjauhkan diri dari mereka. Oleh karena itu ya kawan, tidak benar kalau kemudian kita menyatakan bahwa menjauhkan diri dari ahlul bid'ah itu bukan manhaj ahli sunnah. Bahkan itu merupakan aslun min usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Salah satu pokok inti dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Meninggalkan bid'ah dan meninggalkan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Nah. Salah satu usul mereka. Kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, kita akan dapatkan sekian banyak nukilan-nukilan dari para ulama ussalaf yang menjelaskan tentang pentingnya ini. Ya, perkara ini. Hati-hati terhadap bid'ah, memperingati bid'ah dan ahlul bid'ah. At-tahdhiru minal bid'ah wa ahliha. Peringatan dari bid'ah dan para pelakunya. Semua kitab-kitab para ulama ussalaf. Bahkan di antara para ulama salaf, ada yang tidak ada pada tulisan mereka kecuali rudud. Bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah. Nah, ya. Sebab itu merupakan ciri khas mereka. Araftu syarra la li syarra lakin li tawaqi. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaq'afi. Aku mengenal kejahatan itu bukan untuk melakukan kejahatan, tapi untuk berhati-hati, menjaga diri. Siapa yang tidak bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, dia akan jatuh dalam kejahatannya. Nah, semenjak dahulu, lihat kitab-kitab para ulama. Kitabu syariah, Imamul Ajurri. Al-Lalakai, I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'ah. Al-Imamul Barbahari, Syarhus Sunnah. Ya, Sabuni. Ya. Qidatu Ashabil Hadith. Usulus sunnah dan sekian banyak lagi dari kitab-kitab para ulama semuanya menjelaskan tentang permasalahan ini. Ya, mereka menukil dari para ulama terdahulu. Lihat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud yang menegur orang-orang yang berhalaqah-halaqah berzikir di masjid dengan berbagai macam bentuk-bentuk dan perbuatan bid'ah diingkari. Nah, Fudail bin Iyad, Yahya bin Abi Katsir, keduanya mengatakan, "Idza laqita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar." Kalau kamu bertemu ahlul bid'ah di satu jalan, ambil jalan lain. Kenapa? Kalau kita berjalan satu jalan nanti ketemu, salam, senyum, ngomong, akhirnya apa? Kagum terhadap orang tersebut. Nah, kalau sudah kagum, nah itu sudah ada merupakan titik terang pembuka ke dalam hatinya untuk dimasukkan fitnah itu ke dalam hatinya. Nah, jangan galak gitulah. Kadang orang-orang berperasaan, jangan galak seperti itulah. Kita yang santai-santai saja, kan semuanya muslim. Semuanya muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebahagian dari kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Al-khawariju kilabu ahlin nar. Nah, ini tuduh Rasulullah seperti ini. Orang-orang khawarij itu anjing-anjing penduduk neraka. Ya kalau di hadapan kita enak kalian ngomong, jangan seperti itulah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anjing-anjing penduduk neraka. Coba. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Golongan Qadariyah itu yang mengingkari takdir itu adalah majusinya umat ini. Ya. Itu kan sudah berlalu. Kelompok-kelompok itu yang dulu. Sekarang kan ada sekarang. Siapa bilang? Sekarang bahkan semakin bertambah banyak. Cuman diolesi dengan berbagai macam polesan-polesan. Sehingga kalau secara zahir kurang kentara. Gak jelas. Yalbasuna bilibasi sunnah. Mereka kelihatannya berpakaian dengan pakaian sunnah. Seperti tai yang dibungkus dengan daun pisang. Seperti apa itu? Apa namanya, Kwan? Tasari kelihatan. Wah, ini Masya Allah. Enak sekali. Nah, begitu dibuka, baunya. Ya seperti itulah kelompok sekarang. Siapa yang mengatakan khawarij tidak ada di zaman sekarang ini? Al-Ibadiyah masih ada. Kemudian bentuk-bentuk al-irhabiyah, bentuk-bentuk tindakan-tindakan teroris.